Wayamsahul muqimu yawman wa lailatan wayamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinnal muttasilati biha sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat. Ini masih melanjutkan tentang hukum mengusap dua muzah. Jadi mengusap muzah ini walaupun hukumnya bisa menggantikan basuhan kaki dalam arti bisa menghilangkan hadas, tetapi ini adalah bentuk bersuci yang memiliki batas waktu. Jadi tidak seperti wudu yang pada umumnya, tidak seperti membasuh kaki yang selama tidak ada sesuatu yang membatalkan wudu masih bisa menghilangkan hadas. Mengusap muzah ini walaupun bisa menghilangkan hadas tetapi memiliki batas waktu. Dan batas waktu ini dibedakan antara orang yang tidak bepergian dan orang yang bepergian. Jadi bagi orang yang tidak bepergian memiliki batas waktu 24 jam. Jadi setelah 24 jam ini dia sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan ibadah dengan usapan muzah. Artinya bila dia ingin kembali mengusap muzah, dia harus mencopotnya kemudian memakainya kembali. Dan bagi orang yang di dalam perjalanan, orang yang bepergian atau musafir, dia memiliki batas waktu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam arti hitungan jamnya adalah 3 kali 24 jam. Jadi di dalam kitab ini dituliskan sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat, ini artinya adalah hitungan malam ini semestinya di dalam syariat itu lebih dahulu dari siang. Jadi awal hari kalau di dalam syariat adalah tenggelamnya matahari. Jadi berbeda dengan hitungan kita di Indonesia yang awal hari setelah jam 12, di syariat atau di fikih awal hari adalah setelah tenggelamnya matahari. Jadi lebih dahulu malam daripada siang hitungannya. Namun di dalam bab muzah ini yang penting hitungannya adalah 24 jam, tidak memperdulikan apakah malam lebih dahulu dari siang atau siang lebih dahulu dari malam. Wabtida ulmuddati tuhsabu min hini yuhdithu aminin kido il hadasil ka ini ba'da tama min lupsil hufain la min ibtida il hadas wala min waktil mashi wala min ibtida il lubsi. Permulaan dimulai hitungan waktu batas muzah adalah setelah selesainya hadas. Jadi sebelum seseorang memakai muzah, dia disyaratkan dalam keadaan wudu yang sempurna. Kemudian setelah dia sudah memakai dua muzah dan dia batal dan dia wudunya batal, maka batal wudu yang menjadi syarat pemakaian muzah. Saya ulangi, batalnya wudu yang menjadi syarat pemakaian muzah, disitulah dimulai awal mula waktu. Jadi detik pertama dimulai dari berhentinya hadas setelah selesai sempurna menggunakan muzah atau memakai muzah. Jadi misalkan seseorang wudu, setelah wudu dia memakai muzah. Setelah memakai muzah dia tidur. Kapankah waktu memulai hitungan durasi muzah tersebut? Waktu menghitung pertama kali durasi muzah adalah di saat dia bangun. Jadi hitungannya tidak pertama hadas, yaitu awal tidur, tetapi di saat selesai hadas. Selesai hadas kalau contohnya tidur adalah setelah dia bangun dari tidur. Jadi permulaan waktu ini tidak dihitung dari permulaan hadas, tidak juga dihitung dari waktu mengusap, dan juga tidak dihitung dari permulaan memakai muzah, tetapi dihitung dari selesainya hadas. Wal asi bisafari wal haimi yamsahani mashamukim. Ada dua orang Walaupun dia musafir, tetapi dia tidak mendapatkan durasi 3 kali 24 jam seperti musafir pada umumnya. Dia berdua adalah yang pertama seorang yang bepergian, tapi perjalanannya tidak diperbolehkan oleh syariat. Yaitu misalkan ada orang yang pergi, yang perginya itu bertujuan untuk maksiat, misalkan untuk merampok, untuk mencopet atau yang lain. Atau seseorang yang pergi tetapi dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Dia asalkan pergi, tidak memiliki tujuan yang jelas. Itu di dalam bahasa fikih diistilahkan dengan haim. Kedua orang tadi, yaitu haim dan orang yang bermaksiat, walaupun mereka bepergian, mereka hanya diperbolehkan untuk mengusap wajah selama 24 jam. Wada'imul hadasi idza ahdasa ba'dal lubsil khufi hadasan akhara ma hadasihi da'im qabla ayyusalli bihi fardhan yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baghiyatuhu allati labisa 'alaihi khuffai wa huwa fardun wa nawafil. Khusus untuk da'imul hadas atau seseorang yang memiliki hadas yang tidak bisa berhenti, dia memiliki hukum yang sama seperti saat dia tidak memakai muzah. Jadi misalkan ada da'imul hadas, ada seseorang yang kencingnya selalu keluar, ada seseorang yang kencingnya selalu keluar, kemudian dia wudu. Setelah dia wudu, dia memakai 2 muzah. Tentunya wudu tadi digunakan untuk syarat memakai 2 muzah. Setelah dia memakai 2 muzah, bila dia hadas yang lain, selain hadasnya yang menjadi penyakit, misalkan tadi hadas yang menjadi penyakit adalah kencing, misalkan dia kentut, jadi dia mengeluarkan hadas yang lain selain penyakitnya, dan dia melakukan itu sebelum melakukan sholat fardu, maka dia hanya diperbolehkan melakukan 1 sholat fardu. Dia hanya diperbolehkan melakukan 1 sholat fardu, dan dia hukumnya sama seperti saat dia tidak memakai muzah, yaitu dia hanya diperbolehkan 1 kali wudu, hanya diperbolehkan untuk 1 kali melakukan sholat fardu. Dan untuk salat sunnah ini tidak ada batas. Falau sholla bituhri fardhon qabla ayyuhditha masaha wastabahan nawafil faqat. Artinya bila dia sholat dengan wudunya yang sebagai syarat memakai muzah, saya ulangi, bila dia sholat dengan wudunya yang sebagai syarat memakai muzah, sholat fardu, kemudian setelah dia melakukan sholat fardu, dia wudu yang kedua dengan cara mengusap muzah, maka dia tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat fardu. Dia hanya diperbolehkan melakukan beberapa sholat sunnah. Intinya adalah da'imul hadas atau orang yang hadasnya tidak bisa berhenti, dia hukumnya hanya bisa melakukan 1 sholat fardu. Jadi 1 sholat fardu itu dilakukan dengan 1 wudu. Fa'in masaha sahsu fil hadhari thumma safara aw masaha fi safari thumma aqama qabla mudhi yaumin wa lailatin atamma masha mukim. Ini membahas tentang seseorang yang memiliki 2 status sebelum waktu 24 jam selesai. Jadi ada orang yang di awal mula memakai muzah, dia berstatus sebagai musafir, dia berstatus sebagai orang yang di perjalanan. Kemudian sebelum melewati 24 jam dia sudah berada di rumah, atau sebaliknya, di saat dia memakai muzah dia berada di rumah, tapi sebelum melewati 24 jam dia pergi. Orang yang seperti ini, orang yang memiliki 2 status yaitu mukim dan musafir, bila memang dia belum melewati 24 jam, maka dia hanya diperbolehkan mengusap selama 24 jam. Artinya statusnya sebagai musafir ini tidak bisa dia dapatkan bila memang dia berstatus ganda. Wal wajibu fi masil khufi ma yutlaku alaihi ismul ma ma yutlaku alaihi ismul maskhi idza kana ala zahiril khufi. Dan tata cara untuk mengusap muzah ini adalah selama seseorang masih dikatakan mengusap. Kalau memang yang diusap adalah bagian luar, jadi bagian dalam ini tidak sah untuk diusap. Bagian dalam dan juga di bagian tumit juga tidak sah untuk diusap. Jadi yang sah adalah bagian luar muzah. Wala yujzi'ul mashu ala batinihi wala ala akibil khufi wala ala harfihi wala ala asfalihi. Jadi saya ulangi, bagian muzah yang sah untuk diusap adalah bagian luar atas, bagian luar muzah dan bagian atas. Berarti mengecualikan bagian samping, bagian bawah, bagian tumit dan bagian dalam. Wa sunnatu fi masihi ayyakuna hututon bi ayyu farrijal masihu baina asabihi wala yadhummuha. Ini salah ya, bukan wala yadhuha tapi wala yadhummuha. Mengenai kesahan mengusap ini tidak ada tata cara. Yang penting ada bentuk usapan itu sudah bisa mengesahkan mengusap muzah. Yang ada tata caranya adalah kesunahan mengusap. Jadi tata cara kesunahan mengusap muzah adalah dengan cara bergaris-garis. Bergaris-garis artinya di saat mengusap muzah seseorang tidak mengumpulkan jarinya tetapi merenggangkan jarinya. Jadi jarinya direnggangkan, kemudian dengan jari yang terenggang muzahnya diusap.